Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Kita lanjutkan kajian Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahmataala. Qala rahmataala Al-Hadithul Hadi Wal-Ishrun Wal-Mi'atan. Hadis yang ke-221. Wa'an Anasin radhiyallahu an, dari sahabat yang mulia Anas, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridainya. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar kanu yaftatihuna sholata bilhamdulillahi rabbil alamin. Bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau dan Abu Bakar serta Umar memulai sholatnya dengan bacaan alhamdulillahi rabbil alamin. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim. Zada Muslim, la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awwali qira'ah wala fi akhiriha. Imam Muslim menambahkan, mereka tidak menyebutkan bismillahirrahmanirrahim baik di awal bacaan maupun di akhir bacaan. Wa fi riwayatin di Ahmad wa Nasa'i wa Ibn Khuzaimah la yajharuna bi bismillahirrahmanirrahim. Dalam riwayat Imam Ahmad, An-Nasa'i dan Ibn Khuzaimah, mereka tidak mengeraskan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Wa fi ukhra Ibn Khuzaimah kanu yusirruna. Dalam riwayat yang lain milik Ibn Khuzaimah, mereka membacanya dengan pelan. Wa ala hadha yuhmalu nahwu fi riwayat Muslim khilafan liman a'allaha. Maka berdasarkan riwayat ini, maka riwayat Imam Muslim yang tidak menyebutkan bismillah, naam, dibawa pada pengertian dibaca dengan pelan. Beda dengan yang berpendapat yang mencacat hadis itu. Naam. Al-hadis sahih. Wa amma riwayatu Ibn Khuzaimah bilafdi kanu yusirruna, fal ulama ikhtalafu. Ba'duhum yaquluna innahu yukhalifu riwayata Anas, wa ba'duhum yaqulun innahu ziyadatu bayan di hadithi Anas. Jadi hadis-hadis ini sahih. Adapun riwayat Ibn Khuzaimah dengan lafad mereka membaca bismillah dengan suara pelan. Maka para ulama berbeda pendapat. Sebagian berpendapat bahwa riwayat ini menyelisihi riwayat Anas yang menyatakan tidak membaca apa ini, bismillah. Sebagian mengatakan bahwa riwayat ini merupakan tambahan penjelasan dari riwayat Anas yang tidak menyebutkan bismillah, yakni dibaca dengan apa ini, pelan. Wahada warroje, dan yang ini adalah yang roje. Di anal jam'a idza amkana ta'ayyana al-masir ilaih. Nah, alasannya kalau mampu mengkompromikan riwayat-riwayat yang terkesan berbeda, maka harus dipakai, ya, daripada memilih salah satu riwayat. Nah, fihi fawaid, dalam hadis-hadis ini ada beberapa faedah. Al-faedatul ula, sifatu qiraatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifatu qiraatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khulafaihi ar-rasyidin annahum kanu yastaftihuna qira'atas salati bilhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jadi sifat bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan khulafaur rasyidun, mereka memulai bacaan salat, dalam hal ini ialah bacaan Al-Fatihah, dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Al-faidatu asaniyah, riwayat Ahmad wan Nasa'i wa Ibnu Khuzaimah annahum la yajharuna bil basmalati bal atau wa innama yusirruna biha annahum la yajharuna bil basmalati wa innama yusirruna biha. Qala al-hafid, wa ala hada yukhmalu an-nafyu fi riwayati Muslim. وهو توجيه حسن. Nah, jadi dalam riwayat Imam Ahmad wan Nasa'i wa Ibnu Khuzaimah menyebutkan bahwa mereka, yakni Nabi SAW dan Khulafaur Rasyidun, tidak mengeraskan bacaan basmalah, tetapi mereka membacanya dengan pelan. Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar menyatakan dengan digabungkannya pemahaman semacam ini, berarti riwayat Imam Muslim yang menyatakan tidak membaca basmalah itu maksudnya ialah tidak dibaca keras, tapi dibaca pelan. Dan ini merupakan arahan yang bagus. Al-faidatu ats-tsalitsah, faedah yang ketiga. Ijma' al-ulama ala annal basmalata ba'du ayatin min suratin namli. Jadi para ulama sepakat bahwasanya basmalah itu adalah sebagian ayat dari surat An-Naml. Walaisat min al-Fatihah. Dan tidak termasuk suratul Fatihah. Jadi basmalah itu adalah sebagian dari ayat dari surat An-Naml, ya, bukan termasuk suratul Fatihah. Ini para ulama sepakat. Al-Faidatu Ar-Rabi'ah. Ikhtalaf al-ulama fi masru'iyati kira'atiha fi sholah. Dhaba al-a'immatu thalatha ila masru'iyatiha. Imam tiga berpendapat bahwa basmalah itu disyariatkan dibaca dalam sholat. Wa dhahaba Malik ila adami masru'iyatiha. La sirran wala jahra. La sirran wala jahra. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa bacaan basmalah itu tidak disyariatkan dibaca ketika sholat, baik bacaannya pelan atau jahar. Wa rajih al-qaulul awal, yang rajih adalah pendapat yang pertama, bahwa disyariatkan membaca basmalah dalam sholat. Nah, tapi dibaca apa? Dibaca syir, dibaca pelan. Al-fa'idah tuh al-khamisah. Ikhtalaf al-ulama hal kira'atu al-basmalah wajibatun al-qira'atu al-basmalati. Nah, wajibatun aw sunnatun fi sholati. Dhahaba Abu Hanifa wa Ahmad ila annaha sunnah la tajib. Wa dhahaba Asy-Syafi'i ila wujubiha. Wa dhahaba Malik ila adami masru'iyatiha, la wajib wala sunnah. Jadi para ulama berbeda pendapat baca bismillah itu wajib atau sunnah. Abu Hanifah wa Ahmad berpendapat sunnah, enggak wajib, karena tidak termasuk suratul Fatihah, ya. Nah, tapi disyariatkan sehingga sunnah. Adapun Imam Syafi'i mengatakan wajib baca Al-Fatihah. Baca apa ini? Basmalah. Karena beliau menganggap basmalah itu termasuk Al-Fatihah. Sementara Imam Malik mengatakan tidak disyariatkan. Ya enggak wajib, ya enggak sunnah, ya. Nah. Barakallahu fikum. wa rajih al-qaulul awwal. Baik. Jadi intinya ketika sholat itu disunahkan membaca basmalah ketika membaca al-fatihah, tapi dengan suara apa ini? Pelan. Kalau enggak baca basmalah, ya enggak apa-apa, karena hukumnya cuma sunnah, enggak wajib. Nah, sebagaimana pendapat Imam Malik. Tapi kalau sampai mewajibkan, barakallahu'alaikum, memang ada yang berpendapat demikian, yakni Imam Syafi'i rahmata'ala. Tapi dengan disebutkannya dalil-dalil tadi, menunjukkan bahwa tidak wajib membaca basmalah ketika membaca al-fatihah. Ya. Nah, jelas bahwa la yajharuna bi bismillahirrahmanirrahim menunjukkan adanya syariat membaca apa ini? Basmalah, tetapi tidak dikeraskan, dibaca dengan pelan dan dianggap bukan termasuk al-fatihah karena disebutkan Rasulullah membaca al-fatihah dimulai dari alhamdulillahirrahmanirrahim. Tambah lagi ada riwayat yang sahih riwayat Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah yang menjelaskan di situ tentang masalah al-fatihah dan tidak disebutkan di dalamnya basmalah, tapi diawali dengan bacaan alhamdulillahirobbilalamin. Nah, baik, sehingga hukumnya sama dengan ketika mengawali bacaan di awal surat dengan apa ini? Basmalah, itu sunnah. Tidak apa ini? Wajib. Tapi basmalah tidak termasuk bagian dari surat itu. Misalkan kalian mulai baca awal ayat surat Al-Baqarah, maka disunahkan baca apa ini? Basmalah terlebih dahulu. Tapi basmalah tidak termasuk dari surat Al-Baqarah. Nah, tapi kalau bagian dari ayat surat An-Naml, na'am, para ulama apa ini? Sepakat. Wallahu ta'ala a'lam. Taib. Adapun pembahasan berikutnya insyaallah akan kita sampaikan pada daurah. Nah, saya pesan dan nasihatkan kepada semuanya untuk tertib ya ketika ditinggal daurah ya. Semuanya ini ya untuk kemaslahatan bersama ya. Yang daur asatidah ya, ustadznya ingin belajar menambah ilmu dari para ulama ya tahunan. Nah, jadi akan membahas 5 kitab nah dalam waktu 4 hari. Ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jumat itu biasanya enggak maksimal ya. Nah, para masyayikh sudah persiapan ke Jakarta ya untuk daurah umum di sana. Jadi efektifnya 4 hari. 5 kitab 4 hari. Nah, semoga khatam harakat. Nah, ya. Taib. Nah, untuk kalian tetap tinggal di tempat, nah, sambil mengikuti kegiatan yang telah disampaikan. Ya. Dan telah ditata. Itu semuanya adalah untuk menjaga semangat antum biar tetap bisa belajar dan bisa mengambil faedah. Nah, karena masih baru datang, sudah harus tetap semangat ya. Kalau enggak ada kegiatan semacam itu kosong, belungu saja ya. Nah, telepon orang tua nangis. Ya. Kosong, tapi gak boleh pulang, nangis. Ini semangatnya jadi apa ini? Down, turun, ya. Tapi masa dia nangis ya? Nah, itu nangis. Wah, ya. Walaupun rumahnya dekat, dia tetap dibunuh, ya. Nah, masyaallah. Siapa yang nanya kecil-kecil itu? Yusuf, Yusuf Magetan. Tenang aja. Nah, udah lama mondok oh, ya. Nah, masyaallah. Yang lain tambah gede-gede insyaallah. Nah. Patah. Ah. kamu kalau nangis tak pulangkan ke Ambon. Nah, sudah jauh-jauh ke sini, ya tak boleh nangis, ya. Yang tertib, barakallahu. Ya, walaupun yang bimbing adalah teman-teman kalian sendiri, semuanya sesuai dengan kesepakatan, ya. Saya inginkan sebab memberi teladan dan contoh yang baik. Ketika kita sudah selesai daur nanti, insya Allah langsung kita tancap gas kembali. Nah, saya mohon maaf ya, tadi nggak bisa masuk karena mau persiapan untuk berangkat daur. Ya, persiapkan yang di rumah. Ya, nah, sehingga kegiatan kalian boleh besok ya. Nah, besok nanti sudah dimulai jadwal khusus. Ya. Kenapa kok besok pagi dimulai? Nah, ini ada acara keluarga. Nah, ada acara walimah. Saya, Ustaz Afif, Ustaz Abu Amr dan yang lain ya. Paginya sehingga harus berangkat pada zuhur. Ya. Taib, jadi harap dimaklumi dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi ilmu yang bermanfaat kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.